بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kita insyaAllah akan mulai memasuki bantahan-bantahan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita. Ini orang-orang yang beribadah kepada kuburan orang-orang saleh. Ya. Terakhir kita baik, sekarang kita akan masuk menjawab atau membantah mereka. Dan bantahan kepada ahlul batil ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada dua bantahan. Yang pertama adalah bantahan secara global. Kemudian di sana ada bantahan secara terperinci. Ya, bantahan secara global yaitu dengan menepis atau dengan mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat-ayat yang muhkam. Mengapa kemudian kita berpaling kepada ayat-ayat yang mutasyabih? Ya, ini bantahan secara global. Adapun bantahan secara terperinci, nanti itu sesuai dengan syubhatnya. Apa syubhat yang mereka lontarkan, itu yang kita bantah. Namun secara umum kita bisa bantah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang demikian gamblang, jelas. Ya, maka tidak pantas seseorang kemudian berpaling dari ayat-ayat yang jelas ini kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Baik, kita akan baca teksnya dari beliau rahimahullahu taala. Fa naqul, maka kita katakan, ya, terakhir beliau mengatakan wa ana azkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina alaina. Kata beliau, aku akan sebutkan bagimu beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya sebagai bentuk bantahan terhadap ucapan ya yang dipakai untuk berhujjah oleh kaum musyrikin di zaman kita. Baik. Fanaqul, maka kita katakan, kata beliau, jawabu ahli batil min tariqaini mujmalin wa mufassalin. Jawaban bagi ahli batil itu dari dua jalan. Yang pertama mujmal, yakni secara global, bantahan secara global, wa mufassal, dan bantahan secara terperinci. Yang tadi sudah kita singgung bahwa bantahan kepada mereka ada dua cara, dua metodologi. Membantah secara global atau membantah secara terperinci. Sekarang kita akan bahas metode yang pertama, bantahan secara global. Qala wa ammal mujmalu fahuwal amrul azim wal fa'idatul kabirah liman aqalaha. Maka metode yang pertama, yakni metode bantahan secara global, maka ini merupakan perkara yang agung. Merupakan perkara yang agung. Ya. Wal fa'idatul kabirah, dan faedah yang sangat besar. Liman aqalaha, bagi orang yang bisa memahaminya. Jadi kalau kita memahami bantahan secara global ini, masya Allah, faedah yang kita dapatkan itu sangat luar biasa. Apa atau bagaimana membantah mereka secara global? Wadzalika qauluhu ta'ala, itu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bantahannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Ini bantahan ayat yang bisa membantah seluruh kebatilan ahlul batil secara global. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada engkau. Ya. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang gamblang. Hunna umul kitab, dan ini adalah inti dari Al-Qur'an itu sendiri. Ayat-ayat yang muhkam ini adalah inti dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain itu mutasyabih. Jadi ayat yang memiliki kesamaran. Ya. Maka kemudian fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ya terdapat zaigh, terdapat kecondongan kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha min, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Ya, kalau orangnya lurus dia tidak akan mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, dia akan mengikuti ayat-ayat yang muhkam. Tapi fa alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam hati mereka terdapat zaighun, kecondongan kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha min, dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih. Ya, untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, dan mencari-cari takwilnya, mencari-cari takwilnya. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihat ayat ini, kalau kita pahami betul kandungannya, maka kita bisa membantah sekian banyak kesesatan. Ya, kenapa kalian mengambil ayat-ayat yang masih mutasyabih? Lihat ini, ada ayat yang muhkam menyatakan demikian dan demikian. Ya. Sehingga apa? Kebatilan itu terbantahkan kalau kita mengembalikan permasalahan kepada ayat-ayat yang muhkam. Waqad shaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzi samallahu fahdharuhum." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, maka mereka inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan sebagai apa? Fi kulubihim zaighun, yang hati-hati mereka di dalamnya terdapat kecondongan kepada kesesatan. Ya. Jadi kalau kita melihat sekelompok orang, dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, maka ketahuilah mereka inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah difonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam hatinya terdapat kesesatan atau kecondongan kepada kesesatan. Lantas apa yang kita lakukan? Kata Nabi, fahdaruhum, maka waspadalah kalian kepada mereka, terhadap mereka. Ya, maka waspadalah kepada mereka, terhadap mereka. Nah, ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, mereka ini adalah orang-orang yang condong kepada kesesatan. Mereka adalah condong kepada kesesatan. Nah, terbantah mereka bahwa apa yang kalian ambil ketika kalian selalu berpaling kepada ayat-ayat yang mutasyabih, ya, untuk kemudian meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, ini menunjukkan bahwa kalian telah memiliki kecondongan kepada kesesatan. Kalian telah condong kepada kesesatan. Ya, paham ya? Maka kemudian bagaimana penerapannya? Penerapannya disebutkan oleh beliau, misalu dzalik, contohnya. Idza qala laka ba'dul musyrikin. Kalau ada orang dari kalangan musyrikin itu mengatakan kepadamu, membacakan kepadamu sebuah ayat dalam Al-Qur'an, surat Yunus ayat yang ke-62. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya mereka tidak merasa khawatir, tidak merasa takut dan tidak juga bersedih hati. Ya. Maka mungkin mereka mengatakan ini boleh kita meminta kepada wali yang telah meninggal dunia karena mereka enggak bersedih hati. Mereka juga tidak khawatir. Maka ini termasuk apa? Berdalil dengan ayat yang mutasyabih. Karena dalil-dalil yang muhkam menunjukkan kepada kita tidak boleh ya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contohnya. Wa anna syafa'ata haq. Demikian juga syafaat itu hak. Wa annal anbiya lahum jahun indallah, bahwa nabi juga memiliki kemuliaan di sisi Allah. Ya, au dzakara kalaman linabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilihi. Atau dia sebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikannya dalil untuk mendukung kebatilannya. Ya. Wa anta la tafhamu ma'nal kalam alladhi dzakarahu. Kemudian engkau tidak mengetahui apa makna ucapan yang disebutkan kepadamu, fajawibhu biqaulika. Maka dengan mudah jawab saja dengan ucapanmu, innallaha dzakara fi kitabihi annalladziina fi qulubihim zaighun yatrukuna almuhkam wa yattabi'una mutasyabih. Jawaban, kasih jawaban kepada dia. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan kepada kesesatan, dia akan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Selesai. Ya. Ayat-ayat yang muhkam menunjukkan kepada kita bahwa ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang dengan membawa ayat-ayat yang mutasyabih tadi, ya, maka kita katakan sudah cukup, ya. Ayat-ayat yang muhkam ya bertentangan dengan apa yang kau sampaikan, selesai. Dan tidaklah orang yang mengambil ayat yang mutasyabih melainkan fi qulubihim zaig. Di dalam hatinya terdapat kecondongan kepada kesesatan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala dzakara anna al-musyrikina yuqirruna birububiyyah wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaikah wal anbiya wal auliya ma qaulihim haula'i syufa'auna indallah hadza amrun muhkam bayyin la yaqdiru ahadun ayyughayyira ma'na." Dan apa yang telah aku sebutkan, lanjutkan. Kita lanjutkan pembantahan-bantahan kepada mereka secara global. Dan apa yang aku sebutkan kepadamu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kaum musyrikin dahulu mereka mengakui rububiyah Allah. Adapun sebab kekafiran mereka adalah keterkaitan hati mereka kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Ya. Di mana mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah perantara-perantara bagi kami di sisi Allah. Hadza amrun muhkam bayyin. Ini adalah perkara yang sudah gamblang, sudah jelas. Ya, bahwa apa? Kesyirikan kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sebab kekufuran mereka ya sama dengan apa yang kalian lakukan. Ya, karena berdalilkan dengan apa? Bahwa para nabi, para malaikat, orang-orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kami meminta kepada mereka apa yang kalian ucapkan ini sama dengan apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amrun muhkam. Ini adalah perkara yang jelas. Ya, tanpa kita perlu berdebat, sudah jelas sekali bahwa ya, apa yang kalian lakukan sekarang sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Nabi alaihi salatu wassalam. La yaqdiru ahadun ayyughayyira makna. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk kemudian mengubah maknanya. Ya, mengubah makna bahwa kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul juga dulu ya berbuat hal yang sama ya dengan apa yang kalian lakukan di hari ini. Wa ma dzakarta li ayyuhal musyrik min al-Qur'an aw kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu maknaha walakin aqta'u anna kalamullah la yatanaqad. Adapun apa yang kau ucapkan kepadaku wahai musyrik, ya baik itu ayat Al-Qur'an ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak aku pahami maknanya, ya akan tetapi aku meyakini secara pasti, ya aku mengetahui secara pasti bahwa kalamullah itu tidak saling kontradiksi, tidak saling bertentangan. Ya, aku pastikan bahwa kalamullah tidak saling bertentangan. Wa anna kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalif kalam Allah, dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ber atau menyelisihi ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah cukup kita pegang ayat yang muhkam. Dia mau bawa ayat apapun kita sudah punya bantahan. Ya. Ini ayat yang muhkam, tidak mungkin. Ya, ayat-ayat ini saling kontradiksi. Maka apa yang kamu pahami pasti keliru. Apa yang kamu pahami pasti keliru. Kalau kita sudah berpegangan kepada ayat-ayat yang muhkam semacam ini, maka akan dengan mudah untuk memberikan bantahan kepada mereka. Karena kalamullah la yatanaqad. La yatanaqad, tidak akan saling kontradiksi. Wa kalamun nabi la yukhalif kalamullah. Dan ucapannya nabi tidak mungkin menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pasti apa yang kau sampaikan adalah kebatilan. Ini yang saya pegang adalah ayat Allah yang muhkam. Ayat Allah yang muhkam tidak mungkin bertentangan dengan ayat lainnya. Apalagi dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Selesai masalah. Selesai masalah. Sehingga mereka ya tidak punya lagi hujjah. Kalau mereka katakan, oh ini bertentangan dengan ayat ini. Wah, berarti apa? Ada tanakut. Ada pertentangan di antara ayat Al-Quran. Ya. Dan ini satu hal yang mustahil, satu hal yang mustahil. Baik. Wa hadza jawabun jayyidun sadidun. Maka ini merupakan jawaban yang sangat baik. Lakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah. Akan tetapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala tastahin bihi. Maka jangan kau remeh. Pahami ayat yang kita bacakan tadi. Tahin bihi, maka jangan kau saja kita pahami, maka bisa membantah sekian banyak kebatilan. Ini anugerah yang besar. Nah, sobaru wa mayulakoh, tidak ada yang kepada orang-orang yang bersabtungan yang besar kecuali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa ammal jawab al mufassal. Adapun jawaban secara terperinci. Fa inna a'da Allahi lahum i'tiradat katsirah ala dini rusul yasudduna bihan nas anhu. Adapun jawaban secara mufassal, secara terperinci, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memiliki i'tiradat katsirah. Memiliki penentangan yang banyak kepada agamanya Rasul. Yasudduna bihan nas anhu, yang dengan penentangan-penentangan ini dia menghalangi menghalangi manusia dari kebenaran. Jadi i'tiradat, i'tiradat yang dibuat oleh alul batil, a'da'ullah, ya, dengan tujuan apa mereka membuat ini? Yasudduna bihannas anhu. Yasudduna bihannas anhu. Untuk apa? Menghalangi manusia dari kebenaran. Minha qauluhum nahnu la nusyriku billah bal nasyhadu annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa wa la yadur illallah wahdah la syarikalah. Ini syubhat mereka yang pertama, ya. Mereka mengatakan kami tidak menyekutukan Allah, bahkan kami mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menciptakan, la yakhluq, tidak ada yang menciptakan, wala yarzuq, tidak ada yang memberikan rezeki, wala yanfa wala yadur, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa menimpakan mudharah illallah wahdah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini diucapkan oleh kaum musyrikin, bahkan di masa kita sama, mereka mengatakan ini semua. Kami meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Demikian juga yang kami pahami dari Nabi Muhammad, kata mereka, wa anna Muhammadan la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi. Ya. Demikian juga Muhammad tidaklah, ya, memiliki, tidaklah bisa memberikan manfaat, ya, atau menimpakan kemudaratan, ya, fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi, apalagi Syekh Abdul Qadir atau yang selainnya. Syekh Abdul Qadir di sini yang dimaksudkan dengan Syekh Abdul Qadir adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, beliau adalah seorang ulama dari madhab Al-Hanabilah yang sangat terkenal, yang dianggap sebagai wali dari aulia, ya, di mana kaum musyrikin di masa kita mereka bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Mereka menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang mereka katakan, yang mereka ikrarkan, bahwa kami apa? Kami tidak menganggap bahwa ada pencipta selain Allah. Kami enggak menganggap ada yang memberikan rezeki selain Allah. Ya, yang memberikan manfaat dan menolak kemudaratan hanyalah Allah. Bahkan Nabi Muhammad enggak bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan, ya, para wali, enggak. Ya. Tapi kenapa kemudian kalian berdoa meminta kepada mereka, "Walakin ana muznib. Walakin ana muznib wa salihun lahum jahun innallah wa atlubu minallahi bihim." Akan tetapi tidaklah aku melainkan insan yang penuh dosa. Saya ini orang yang banyak dosa. Ya, adapun orang-orang saleh maka mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubu minallahi bihim, maka aku meminta kepada Allah melalui perantaraan mereka. Atlubu minallahi bihim, aku meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mereka. Masyaallah, ya. Saya banyak dosa nih. Ya, kalau minta langsung sama Allah malu. Ya udah, minta kepada Allah tapi lewat perantaranya nabi. Minta kepada Allah lewat perantaraannya para wali, orang-orang saleh yang mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Paham, ya? Syubhat mereka, ya. Mereka mengatakan kami tetap meyakini kok yang memberikan manfaat itu Allah, cuma kami ini banyak dosa. Makanya harus cari perantara yang bisa mewakili kami, ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawablah sesuai dengan apa yang pernah kita sampaikan, ya, di awal-awal kitab. Ya, kita sudah pernah menyampaikan bagaimana bantahan terhadap ucapan ini. Wa huwa annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta Orang-orang yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama, mereka mengakui sebagaimana apa yang kalian akui. Ya, qad marra ma'ana sudah lewat, ya, bersama pelajaran apa Al-Qawaidul Arba, ya, pada apa kaidah yang pertama dan kedua dalam Al-Qawaidul Arba disebutkan apa yang menjadikan kaum musyrikin menyembah yang selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakart. Ya, orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui sebagaimana apa yang kau sebutkan. Wa mukirruna bi anna authanahum la tudabbiru syai'an wa inna ma aradu al-jaha wasy-syafa'ah. Dan mereka mengakui bahwa apa yang mereka sembah, ya, tidak mengatur apapun, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur apapun, ya, dari alam semesta ini. Enggak punya kemampuan sama sekali untuk mengatur alam semesta. Ya. Wa innama aradul jah wasyafa'ah. Hanya saja mereka menginginkan kemuliaan dan menginginkan agar orang-orang saleh tersebut menjadi perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqra alaihi ma dzakarahu Allahu fi kitabihi wa waddihu. Ya. Maka bacakanlah kepada mereka, ya, apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba baca ya ayat-ayat yang kita sebutkan. Ya, kita bacakan beberapa hari yang lalu bagaimana pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard am may yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Ini bentuk-bentuk pengakuan mereka, ya, terhadap apa? Terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang bersamaan dengan itu mereka tetap meminta kepada yang selain Allah dengan apa? Dengan alasan bahwa yang mereka sembah itu akan menjadi pemberi syafaat, ya, dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, tidaklah kami menyembah mereka kecuali apa? Agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Ya, mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka lakukan. Sehingga apa yang Anda sebutkan tadi, apa yang Anda sebutkan tadi, ya, sama dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesimpulan dari syubhat yang pertama ini apa? Apa syubhat mereka? Ya, bahwa mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Coba antum cek lagi, kemarin kita sebutkan mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh tentang syubhat yang pertama, anna man aqara bi tauhid rububiyyah annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbirul amra illallah wa anna Muhammadan la yamliku li naf'i naf'an wa la dharran fadlan Abdul Qadir aw ghairihi wa inna ma qasada minas salihin al-jah wa syafa'ah fa laysa bi musyrik. Al-jawab anna alladziina qatalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakarta wa inna ma aradu mithla ma aradta. Ya, jadi ini adalah syubhat yang pertama. Ya, dan jawabannya bahwa apa yang kau sebutkan alasanmu untuk menyembah orang-orang soleh tadi, beribadah kepada orang-orang soleh ini sama dengan alasan kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini syubhat yang pertama. Ya, dipahami ya. Mudah insya Allah. Karena ini sudah mutakarrar. Ya, sudah terulang dalam banyak pembahasan dalam kitab Al-Qa'idul Arba. Demikian juga dalam kitab At-Tauhid sudah kita jelaskan. Sekarang syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua. Fa in qala. Ya, syubhat yang kedua ini apa? Kemarin bahwa apa? Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kesyirikan itu diturunkan kepada orang yang menyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnam. Adapun kami, kami enggak menyembah berhala. Ya. Ini yang mereka katakan, ini yang mereka katakan. Fa in qala. Apabila mereka mengatakan, ini syubhat yang kedua. Haula'i. Ya, haula'i al-ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Fa kaifa taj'aluna as-salihin mithla al-asnam? Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman? Ya, ini agak galak mereka nih ya. Kata mereka apa? Ayat-ayat ini turun bagi orang yang menyembah berhala. Maka bagaimana mungkin kalian jadikan orang-orang soleh ini sebagai berhala? Ya. Kalian, kami ini berdoa memintanya kepada orang soleh, bukan kepada berhala. Kok kami disamakan dengan penyembah berhala? Hati-hati, berarti kalian sudah menyamakan orang-orang soleh dengan berhala. Loh, kok jadi kita yang salah ini? Nah, itulah kaum musyrikin, pandai bersilat lidah. Ya, bukan bersilat raga, tapi bersilat lidah. Jadi kita yang bersalah ini. Karena apa? Dikatakan sama mereka, menyamakan orang soleh dengan berhala. Bahkan lebih parah daripada itu. Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman. Kalian telah menjadikan, ya, menyamakan para nabi dengan berhala. Kami ini mintanya kepada nabi, bukan kepada berhala. Kalian hati-hati. Ya, jangan kalian samakan kami dengan penyembah berhala. Ya, mereka minta kepada berhala, kami minta kepada nabi. Masa nabi sama kayak berhala? Hati-hati kalian. Ini pelecehan terhadap derajat para nabi. Hati-hati. Ya. Kena pasal penodaan terhadap agama. Masya Allah. Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawabannya ya sebagai berikut. Kata beliau. Atau bima taqaddam jawabannya seperti yang telah berlalu. Fa'innahu. Ya. Idza aqarra anna al-kufar yashhaduna birububiyyah. Qul liha lillah. Wa annahum ma aradu mimman qasadu illa asy-syafa'ah walakin arad ay yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihim bima dzakarahu. Baik. Apabila ya dia telah menyetujui bahwa orang-orang kufar, orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah dan mengakui bahwa tidaklah mereka menginginkan kecuali syafaat dari sesembahan mereka. Namun kemudian mereka mencoba memisahkan antara perilaku atau apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka menyebutkan bahwa apa? Okelah, benar, kami minta kepada orang soleh. Kami minta kepada Nabi. Tapi kan ini bukan berhala. Mereka ini orang-orang soleh. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Beda dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin? Kaum musyrikin itu meminta kepada berhala. Masa kalian berani mengatakan bahwa orang-orang soleh dan para nabi ini sebagai berhala? Mereka coba membuat syubhat, ya. Jadinya kita yang keder. Kenapa? Waduh, kalau saya lanjutkan ini berarti saya menyamakan para nabi dengan berhala dong, ya. Bisa-bisa selesai kita dakwah tauhid kita nih. Ya, dicekoki dengan syubhat yang demikian oleh kaum musyrikin. Maka jangan khawatir, jawabannya sudah ada. Ya. Jawabannya sudah ada. Kita sebutkan kepada mereka apa yang kita apa bentuk bantahan kita kepada mereka. Fazkur lahu annal kufara minhum may yad'u as-salihin wal asnam. Ya, kabarkanlah kepada mereka bahwa orang-orang kafir di antara mereka ada yang menyeru kepada orang-orang saleh dan berhala. Jadi enggak semuanya menyembah berhala, enggak semuanya meminta kepada berhala, Tapi ada di antara mereka yang menyeru meminta kepada orang-orang soleh. Ya. Nah, coba lihat di mana? Di Kitab Tauhid. Ulang-ulang lagi. Di bab-bab awal Kitab Tauhid. Apa sih sebabnya kesyirikan terjadi pertama-tama? Karena sikap gulu. Al-gulu fi solehin. Sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Ini yang mereka sembah adalah orang-orang soleh. Ya. Bukan berhala. Tapi apa? Orang-orang saleh. فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُوا الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Di dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-57, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah kepada wali, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Surat Al-Isra, ayat ke-57. Ulaika alladziina yad'uun, ya. Para sesembahan yang mereka seru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya, sesembahan-sesembahan mereka itu sendiri masih mencari jalan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab? Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Ya, sesembahan mereka saja masih berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para wali mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Di antara sesembahan mereka ada orang-orang saleh. Di antara sesembahan mereka ada orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan semuanya berhala, bukan semuanya batu, bukan. Ada yang mereka sembah itu adalah orang-orang saleh yang ketika hidupnya masih berlomba-lomba untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan dalam pelajaran Al-Qawaidul Arba, ada beberapa tafsiran dari ayat ini. Di antaranya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah ibadahnya jin, para jin. Ya. Sebagian orang beribadah kepada jin. Tapi kemudian jinnya itu masuk Islam, menjadi hamba yang taat. Tapi kaum musyrikin ini tidak tahu, mereka terus-menerus menyembah jin tersebut. Padahal jinnya sudah masuk Islam dan berlomba-lomba mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran yang lain yang dimaksud dengan ayat ini adalah tentang Nabi Isa dan ibunya Maryam. Nabi Isa dan ibunya Maryam, mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun diibadahi oleh orang-orang Nasara. Ya, marra ma'ana fi darsi qawaidil arba. Ya. Pada kaidah yang ketiga tentang bermacam-macamnya sesembahan kaum musyrikin, di antaranya adalah para nabi dan orang-orang saleh. Wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu. Dan di antara orang-orang kafir ada yang menyeru kepada Isa bin Maryam dan juga kepada ibunya, ya. Jadi orang kufar itu tidak semuanya nyembah batu, nyembah berhala, tidak. Nah, ada di antara mereka yang juga menyembah Nabi Isa ibn Maryam dan juga ibunya Maryam, ya. Jadi ada di antara mereka yang juga menyembah orang-orang soleh, menyembah orang-orang soleh. Benar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waqad qala Allah taala mal masih ibnu maryam ila rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah al-masih ibnu maryam kecuali seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu, qad khalat min qablihi ar-rusul, dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Dan telah berlalu sebelumnya, maaf. Dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah siddiqah, adalah seorang wanita yang benar. Ya. Kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua makan makanan. Manusia biasa. Nabi Isa alaihissalam dan juga ibu beliau adalah dua manusia biasa. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma undur anna yu'fakun. Maka perhatikan bagaimana kami memberikan penjelasan kepada ahlul kitab tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Thumma undur anna yu'fakun. Kemudian perhatikan lagi kemana mereka berpaling. Kemana mereka berpaling. Kemudian apa kata Allah? Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'an wallahu huwas samiul alim. Maka katakanlah, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan madarah kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wallahu huwas samiul alim, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ini menunjukkan bahwa dahulu pun ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Tidak semuanya menyembah patung, ya. Wa dzkur lahu qaulahu ta'ala, dan sebutkanlah juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yauma yashuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikah ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang dahulu menyembah kalian? Qalu subhanak, maka para malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau wahai Allah, anta waliyuna min dunihim, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka beribadah kepada para jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kepada jin-jin inilah kebanyakan mereka beriman. Ya, ini jin dari kalangan orang-orang saleh. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara mereka sebagiannya menyeru apa? Menyeru para malaikat. Mereka menyeru para malaikat. Jadi bukan hanya berhala-berhala saja. Wa qauluhu ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini wa ummi ya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putranya Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Qala subhanak, maka Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku. In qultu qultuhu faqad 'alimtah, kalau memang aku mengatakan hal yang demikian pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fa ma fi nafsik, ya, engkau mengetahui apa yang ada pada jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Baik. Faqul lahu arafta annallaha kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah kepada mereka, ya, ayat-ayat ini, dengan ayat-ayat ini kita mengetahui Allah telah mengkafirkan orang-orang yang bersandar kepada atau orang-orang yang beribadah kepada berhala Wa kafara aidan man qasada as-salihin, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkafirkan orang-orang yang berdoa beribadah kepada orang-orang saleh. Wa qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka. Ya, jadi enggak ada alasan, bukan hanya penyembah berhala saja yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh, beribadah kepada malaikat, dan bahkan beribadah kepada para nabi. Baik. Selesai kita membantah ya mereka, bantahan yang kedua selesai. Baik. Kemudian yang ketiga, syubhat yang ketiga. Fa in qala, ini yang berkaitan dengan syafa'ah, perantaraan. Fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum wa ana ashhadu an la ilaha illa huwa an-nafi'u ad-durru ad-daru al-mudabbiru la uridu illa minhu was-salihun laisa lahum min al-amri syai'un walakin aqsiduhum arju minallahi syafa'atahum. Ya. Apabila mereka mengatakan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu memang mengharapkan manfaat dan mudarat dari apa yang mereka sembah. Jadi mereka mengharapkan manfaat, ya, dari orang-orang soleh yang mereka sembah, atau mereka menginginkan agar orang-orang soleh itu menghilangkan kemudaratan dari mereka. Ya. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa nafi ad-dar wal mudabbir. Adapun saya bersaksi bahwa Allah itu saja yang memberikan manfaat, Allah yang menghilangkan kemudaratan, Allah yang mengatur alam semesta. La uridu illa minhu. Saya tidak mengharapkan manfaat kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Lantas kenapa kamu masih beribadah kepada orang-orang soleh? Wasolihun laisa lahum minal amri syai. Kata dia, orang-orang soleh ini memang tidak memiliki pengaturan sedikit pun. Lakin aksiduhum arju minallahi syafa'atahum. Akan tetapi aku, ya, beribadah kepada mereka, ya, kenapa? Mengharap syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat mereka. Ya, ini syubhat mereka. Mereka katakan bahwa kami meyakini, ya, kaum musyrikin itu meyakini bahwa orang soleh itu memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Kami enggak. Kami menyembah berhala itu atau menyembah orang-orang soleh itu, ya, agar mereka menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal jawab, maka jawabannya, anna hadza qaulul kufar sawaan bisawa. Apa yang kalian ucapkan ini pada hakikatnya adalah ucapannya orang-orang kafir, sama 100%. Ya, sama saja dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Ya. Waqra alaihi qaulahu ta'ala, bacakan kepada dia firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat. Sama kan apa yang kalian ucapkan dengan apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin. Wa qawlu ta'ala, demikian juga firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja apa yang kalian lakukan wahai kaum musyrikin kontemporer sama dengan apa yang diucapkan dengan oleh kaum musyrikin klasik, ya, kaum musyrikin zaman bahula. Ya, kalau kalian mengatakan bahwa kami meyakini yang memberikan manfaat itu hanyalah Allah, yang menghilangkan kemudaratan hanyalah Allah, hanya saja kami berdoa kepada orang-orang saleh ini agar mereka menjadi pemberi syafaat. Lah, ini ucapan kalian sama toh dengan ucapan, ya, kaum musyrikin terdahulu. Mana buktinya? Ya, tampilkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali, mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dalam surat yang lain, surat Yunus ayat ke-18, ya, Allah berfirman, mereka mengatakan inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sama apa yang kalian ucapkan dengan ucapan kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa'lam anna hadhihi syubah ats-tsalatsah hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah bahwa tiga syubhat ini, ya, yang kita sebutkan ini, tiga syubhat yang pertama ini merupakan syubhat yang terbesar di sisi mereka. Ya. Jadi ini tiga syubhat utama. Tiga syubhat utama kaum musyrikin. Fa idza arafta anna Allaha waddaha lana fi kitabih wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisar minha. Kalau engkau sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu semua di dalam Al-Qur'an, ya, fa fahimtaha fahman jayyidan, dan kamu pahami betul ketiga syubhat ini, tentunya dengan bantahannya, tiga syubhat ini kita pahami dan kita pahami juga bantahannya, ya, fama ba'daha aisar minhu au aisar minha, ya, maka apa atau syubhat-syubhat yang akan disebutkan setelah ketiga syubhat ini akan lebih mudah, akan lebih mudah, ya. Kalau kita sudah paham tiga syubhat ini, sudah bisa membantah ketiga syubhat ini, maka bantahan terhadap syubhat yang lainnya akan lebih mudah. Saya coba diulang-ulang tiga syubhat ini, ya, dan kita apa ulang-ulang dalilnya, ya, insya Allah syubhat yang lainnya akan lebih mudah untuk dibantah. Syubhat yang lainnya akan lebih mudah untuk dibantah. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan bantahan kepada ahlul batil secara global, dan kita telah sebutkan tiga syubhat utama kaum musyrikin dalam permasalahan tauhid. Ya, diulang lagi ketiga syubhat ini karena kata beliau, ya, fama ba'daha aisar minha. Kalau kita sudah paham, maka yang setelahnya akan lebih mudah untuk kita pahami. Taib, nakifilahuna. Kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Ya, kita lanjutkan esok hari insya Allah masuk ke syubhat-syubhat selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.